basuh semua kebencian hatiku padamu. Kau bawa rembulanku, padamkan mentariku, tinggalkan gelap untukku, dan kau bakar semua anganku, semua mimpiku, kau bakar jiwa ragaku, musnah menjadi debu. Tipis kabut pagi sebatas siri hari. Kau bawa rembulanku, padamkan mentariku, tinggalkan gelap untukku, dan kau bakar semua anganku, semua I'm not afraid to die.